أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila adin ahahum huda, ila akhir al-qisah, ay dan kepada kaum Ad kami utus kepada mereka Hud, umul qabila al-ma'rufa fil ahqaf min ardil Yaman. Qabilah yang ma'ruf di negeri Yaman dari qabilah Ahqaf. Apa artinya Ahqaf? Yang tinggal di Goa. Yang tinggal di Goa. Mereka tinggal di Goa bebatuan. Maka Allah mengutus Hud alaihissalam dari diri mereka sendiri, dari saudara mereka sendiri, min ardil Yaman, di negeri Yaman. Ahahum Hud, dan saudara mereka sendiri dalam nasab. Keturunannya ada, nasabnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dia tabakkar min al-aqd anhu al-ilm bisidqi, agar kaum Ad bisa mengambil ilmu dari Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, mengambil kejujurannya, mengambil ilmunya. Diutuslah Nabi Hud alaihissalam. Faqala lahum ya qawm abudullah ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Maka Hud alaihissalam mengatakan, ya qawm, wahai qawmku, abudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, sembahlah Allah. Malakum min lahin ghairuh, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? In antum illa muftarun, sungguhnya kalian hanyalah para pendusta, mengada-ngada, bikin-bikin hal yang baru, berdusta atas nama Allah. Padahal Allah memerintahkan beribadah hanya kepada-Nya. Dan Allah melarang peribadatan pada selain Allah. وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذب في عبادتهم لغيره. Dan Allah kabarkan bahwa mereka telah berdusta di dalam beribadatan pada selain Allah. Tajwizum lidzalik, mereka membolehkan menyembah pada selain Allah. Allah lahum wajub ibadatillah. Maka Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kaumnya untuk wajibnya beribadah hanya kepada Allah saja, menyembah hanya kepada Allah saja. Wa fasad ibadat masywah, dan rusaknya penyembahan kepada selain Allah. Tsumma dzakara 'adamul mani' lahum min al-inqiyad. Kemudian disebutkan penghalang kenapa mereka tidak mau tunduk kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Faqala, ya qaum, la asalukum alaihi ajra. Wa dzakara 'adamul mani' lahum min al-inqiyad. Ya, kemudian disebutkan ada malmane, tidak adanya penghalang-penghalang dari mereka agar tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, ya qaum, wahai qaumku, la as'alukum alaihi ajra, sungguh aku tidak minta upah uang. Ya, nah, ini berat bagi seorang dai, ustaz, kalau hanya mengandalkan uang, upah dari penyampaiannya, khutbahnya atau ta'limnya. Walaupun boleh. Tapi di sisi yang lain kadang akan memberatkan pada umatnya. Walaupun memang ada boleh, ya sekedarnya. Tapi kalau hal itu jadikan sebagai pekerjaan dan memberatkan, maka berhati-hati. Iqrama min amwalikum ala ma da'atukum ilaih. Kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam, aku enggak ngambil upah dari kalian. Ya, ngajar diupah, ini diupah, gaji. Ya kalau kerja sih enggak apa-apa. Tapi kalau dakwah ini yang berat. Ya, kadang gara-gara enggak digaji, enggak mau ngajar, ngambek. Kurang duitnya, marah, tersinggung. Ya. Ini berat bagi seorang pengajar, ustaz atau siapapun. Walaupun ya boleh-boleh saja, sekedarnya, secukupnya. Tapi tadi kalau sudah dia jadikan sebagai tumpuan, ini juga akan memberatkan. Artinya Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam berdakwah tidak ingin memberatkan pada kaumnya, bukan ingin mengambil uang, upah, makanan, minuman atau apa dari kaumnya, tidak. Iqrama min amwalikum ala ma da'atukum ilaih. Upah dari berdakwah. Fataqulu hadza yuridu an ya'khudha amwalana wa inna ma da'ukum wa allimukum majanan. Ya. Sehingga kalian akan mengatakan, wah ini ustaz ini atau orang ini pengen mengambil upah dari kita, uang dari kita. Ya. Nah, Akan tetapi kata Nabi Hud alaihissalam, aku berdakwah mengajarkan ilmu kepada kalian majanan gratis. Ya, zaman sekarang kalau gratis gimana, Kang Jen? Zaman sekarang. Ya. Nah, inilah kalau sudah mencapai tingkatan pengajar, guru dan yang semisalnya dituntut keikhlasan. Ya, walaupun secara asal ya boleh-boleh saja dalam artian secukupnya. Tapi ya, tadi kalau sudah seakan enggak dikasih, dia marah, dia tersinggung, dia ngambek, dia. Nah, gara-gara tidak dikasih amplop, misalnya. Nah, ini bahaya juga. Ya, malas-malasan, muter-muter ya, alasan ini, alasan itu. Akhirnya nggak mau ngajar lagi. Wah, sedikit, sedikit katanya, duitnya sedikit. Ya ujian. Bagi seorang pengajar, ustaz atau yang semisalnya, di sisi yang lain dituntut keikhlasan, di sisi yang lain dia memang dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, jangan heran kalau para ulama atau para anbiya mereka apa? Mencari nafkahnya gimana? Yamsuna fil aswaq, berjalan di pasar. Ngapain berjalan di pasar? Ya jualan, jual beli. Ya, sehingga tidak memberatkan pada apa? Mad'unya. Jualan. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in juga seperti itu. Berdagang, jualan. Kalau ustaz jualan, ya enggak apa-apa. Emang kenapa? Ustaz. Nabi aja jualan. Yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih tinggi kedudukannya. Orang biasa aja jualan. Yang sunnah fil aswaq. Mereka berjalan di pasar untuk jualan. Transaksi, jual beli. Sehingga tidak memberatkan pada mad'unya, pada kaumnya. Nah. La as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta upah ya kepada kalian. Nah, seperti Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak seorang tabi'in, mujahid, ulama besar, pedagang juga. Ya. Nah, bahkan memberangkatkan apa, haji, bukan umroh, haji, diberangkatkan satu kampung. Luar biasa, bukan malah dia memberatkan orang lain. Yusuf Abdullah Mubarak memberangkatkan, bukan memberatkan orang lain. Ya, dikasih ongkos hajinya, PP dan makannya, sekampung. Ya, kalau zaman sekarang malah adanya memberatkan. Nah, ini haji bukan umroh. Haji biayanya lebih besar daripada umroh. Nah, Abdullah bin Mubarak, imam, mujahid, ulama. Nah, contoh, kedua, para imam berikan kedua, berikan contoh. Nah, Ya artinya di sisi yang lain bukan berarti enggak boleh, ya boleh-boleh saja. Ya, dia diberangkatkan, ya boleh, sah-sah saja. Tapi untuk mencapai kepada tingkatan-tingkatan yang mulia, seorang guru, seorang ustaz juga harus mencontohkan bagaimana beramal pada titik yang para ulama mengamalkan. Seperti bagaimana Imam Ahmad mengamalkan berbekam, membayar berapa dinar karena melewati satu hadis Rasulullah SAW, membayar tukang bekam sekian dinar, 2 dinar atau 3 dinar, Allah muhim lupanya, 1 dinar aja berapa gram emas 1 dinar, ya, hah, 1 dinar kurang lebih 4 gram emas, 1 gram emas berapa? Hah? Kam? 900. Naik. Kemarin hampir menyentuh 1 juta. Berapa? 900 kali 4 berapa? Hah? Berapa? 3 juta 600. 1 dinar, 1 dinar. Tewal 2 dinar, 2 dinar. Coba so, Imam Ahmad melewati hadis tentang apa? Amalan. So, tingkatan Imam Ahmad dipraktekkan langsung. Tingkatan Imam Ahmad untuk mencapai mengamalkan itu diamalkan oleh Imam Ahmad. Dari ibrah, enggak semuanya bisa. Enggak semuanya bisa. Kebanyakan bisanya teori dan nah, seperti itu keadaannya. Tapi untuk amalkan, ini yang berat. Wah, eman nih. 2 dinar. Ya. Imam Ahmad karena melewati hadis, panggil tukang bekam, mengamalkan 2 dinar kasih kepada tukang bekam. Dari 2 dinar berapa juta rupiah? Hah? Kam? 7.200.000. Suh, tukang bekam ini kan 7.200.000. WMR lewat. Ya, waduh. Imam Ahmad rahimahullahnya ingin mengamalkan hadis, melewati hadis, membaca dan kasih 2 dinar. Besar. Tapi karena amalan bukan masalah. Nah, ini dan itu, tapi amalan yang berat. Ya. Dan jiwa ini biasanya harus dipaksa dengan amalan, dalam artian membiasakan kebaikan. Membiasakan kebaikan. Nah, terutama zaman-zaman sekarang, ilmu semakin susah. Ya, di tempat-tempat tertentu saja, walaupun menyebar di internet, di apa. Tapi majalisul ilm, ya kadang sudah berkurang, banyak berkurang. Kenapa? Ustadznya sibuk, ya. Atau nah, ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi ini Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya qaum, wahai qaumku, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak minta upah kepada kalian. Ya, sehingga jangan sampai kalian mengatakan, wah ini orang ini cuma pengen ngambil duit kita aja nih. Coba berat. Ini zaman Nabi Hud. Lebih-lebih kita zaman sekarang. Sehingga kata Nabi Hud alaihi salatu wassalam, "In ajri illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun?" Ganjaranku, balasanku hanya datangnya dari Allah yang telah memberikan rezeki, yang telah menciptakan kepadaku, mengaturku, memberikan rezeki kepadaku. Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Aku berdakwah ini bukan untuk uang, bukan untuk mencari maisyah di dalam hal ini. Wa ana mujibun liqabulih muntafil man'an raddih. Sehingga kata Imam Sa'di rahimahullah, aku tidak berdakwah untuk mencari uang. Sehingga seharusnya kata Imam Sa'di rahimahullah mewajibkan bagi mereka untuk menerima Nabi Hud alaihi salatu wassalam, karena penghalang-penghalang itu sudah enggak ada. Ya, karena Nabi Hud alaihi salatu wassalam menyerahkan hanya kepada Allah yang mengatur, memberikan rezeki, yang menciptakan. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rezekinya Allah yang nanggung. Rezekinya di tangan Allah. Ya, sehingga tidak memberatkan pada umatnya. Tidak memberatkan pada umatnya. Nah, Allahul Musta'an. Kalau dari zaman sekarang, kalau enggak di amplop sekian, kalau tidak dibayar sekian, sekian, sekian, enggak mau lagi. Ya. Nah, atau ya demikian demikian. Oh, afwan, saya sakit, saya ini, saya itu. Al-muhim, Allahul Musta'an. Ujian, ujian keikhlasan. Ya, pengajarnya sendiri atau seorang ustaz sendiri atau diuji dengan keikhlasannya. Nah, di sisi yang lain juga harus mencari apa? Penghidupan buat keluarganya. Nah, Allahul Musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.